Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'duh. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabih fikil asma'il husna al-hasibu al-kafi. Qala Allahu ta'ala wa kafa billahi hasiba. Wa qala Allahu ta'ala alaysa Allahu bikafin abdah wa yukhawifunaka billadhina min dunih wa man yudninillahu fama lahu min hada. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف حفظه الله بركة الشيخ عبد الرزاق حفظه الله dalam kitabnya Fiqhul Asmaul Husna tentang nama Allah Al-Hasib Al-Kafi. Al-Hasib, Tuhan yang maha menanggung segala sesuatu bagi hambanya. Al-Kafi, Tuhan yang mencukupi mereka. Allah berfirman, wa kafa billahi hasiba, maka cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi penanggung bagi hambanya, yang mencukupi hamba-hambanya. Qala ta'ala alaysa Allahu bikafin abdah, Allah berfirman, bukankah Allah yang telah mencukupi hamba-hambanya. Wa yukhawifunaka billadhina min dunih, mereka menakut-nakutimu dengan tuhan-tuhan dari selain Allah, seolah-olah tuhan-tuhan itu dapat membahayakan dirimu. Wa man yudlilillah, barang siapa yang sesatkan, fama lahu min had, maka tak akan ada yang mampu memberi petunjuk baginya. Wal hasibu huwal kafi alladhi kafa'a ibadahu jami'a ma ahammahum min umuri dinihim wa dunyahum. Al-muyassiru lahum kullama yahtajunahu, ad-dafi'u anhum kullama yakrahunah. Makna nama Allah Al-Hasib, maknanya adalah Al-Kafi, maknanya adalah yang mencukupi. Alladhi kafa ibadahu jami'a ma'ahammahum, dialah yang telah mencukupi segala kebutuhan hamba-hambanya, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Min umuri dunihim, baik berkaitan dengan urusan dunia mereka, baik berkaitan dengan urusan agama mereka, waduniahum maupun urusan dunia mereka, Allah mencukupi mereka. Al-muyassir lahum kullama yahtajunahu, dialah yang mudahkan bagi mereka segala sesuatu yang mereka hajatkan, yang mereka butuhkan. Ad-dafi'anhu kullama yakrahunahu, dialah yang menjauhkan dari mereka segala sesuatu yang tidak mereka sukai, ya apa yang mereka benci. Inilah makna Al-Hasib. Ya Al-Hasib maknanya menanggung. Kalau kita dalam bahasa Arab, makan barang-barang, kemudian saya katakan, oh nanti saya yang tanggung. Itu bahasa Arabnya Al-Hisab. Al-Hisabu alaiya anal hasib. Saya yang bayar semuanya. Saya yang menanggung. Itulah maknanya secara bahasa Al-Hasib. Ya, kita pergi makan barang-barang, restoran seafood, semua untuk makan silakan saja. Ana al-hasib, saya yang tanggung. Itulah makna secara bahasa. Maka Allah dialah yang menanggung segala kehidupan hambanya, rezekinya, rezeki dunianya. Ya, dia yang menanggung, yang memudahkan bagi mereka untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari perkara-perkara dunia mereka maupun perkara-perkara akhirat mereka. Allah mudahkan bagi mereka jalan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Agar kita bisa pergi umrah, pergi haji, itu kebutuhan akhirat kita. Allah yang mudahkan. Ya, sehingga Allah mudahkan sebagian orang. Tak nampak zahirnya banyak hartanya, tapi Allah mudahkan dia umrah. Allah mudahkan dia pergi haji. Allah mudahkan dia berbuat taat. Sementara ada orang yang hartanya berlimpah ruah, tapi tak terbersit dalam hatinya melaksanakan ibadah umrah. Tidak Allah beri taufik dia untuk melaksanakan ibadah haji. Sibuk menumpuk-numpuk hartanya. Maka inilah makna Al-Hasib. Allah Tuhan yang maha menanggung, yang telah memperkirakan segala yang kita butuhkan dengan detail dan memberikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan hajat kita. Ya, bukan sembarang memberikan, tapi dengan ketentuan, dengan hisab ad-daqiq, dengan ketentuan yang begitu rinci sekali apa yang kita butuhkan menit per menit, detik per detik. Jalla fi'ula. Naam. Wa min ma'anil hasib annahu al-hafidu ala ibadihi kullama amiluhu أحصاه الله ونسؤه وعلم تعالى ذلك وميز الله صالح العمل من فاسده وحسنه من قبيحه وعلم ما يستحقون من الجزاء ومقدار ما لهم من الثواب والإقاب. Antara makna nama Allah Al-Hasib tadi saya artikan menanggung, ya, menghitung. Di antara makna Al-Hasib, annahu al-hafidhu ala ibadih, dialah yang benar-benar menjaga bagi hamba-hambanya, kullama amiluhu, apa yang mereka lakukan, semuanya terjaga, tak ada yang hilang, tersimpan dengan baik dan rapi dalam arsip catatan Allah Subhanahu wa Taala, dalam catatan malaikat, dalam lauh mahfuz. Tak ada satupun amalan kita yang luput daripada Allah, kecuali Dia akan tetapkan, catatkan. Yang kadang kita lupa apa yang kita lakukan. Minggu lalu berapa kita berinfak, lupa. Minggu lalu apa dosa kita, lupa. Allah tidak. Dia benar-benar menghisab, menghitung dengan detail apapun yang kita lakukan, dari kebaikan ataupun keburukan. Dan akan memberikan ganjaran setimpal, ya, daripada apa yang kita lakukan tersebut. Ahsahullahu wa nasuh. Allah menghitungnya, menghitung apapun yang mereka lakukan, wa nasuh, dan mereka telah melupakan. Banyak lupa, banyak dosa-dosa yang telah kita lupakan. Ya, tapi Allah menghitungnya. Wa 'alima ta'ala dzalik, Allah mengetahuinya. Wa mayyazallahu salihal 'amal min fasidih. Di antara makna al-hasib, hitungan Allah begitu detailnya sehingga Dia dapat menghitung, membeda-bedakan mana yang dikerjakan berupa amalan-amalan yang saleh, yang baik, mana amalan-amalan yang rusak, mana amalan yang diterima, mana yang ditolak. Allah Subhanahu wa Taala menghitungnya. Mana yang baik daripada perkataan, mana yang buruk. Dan Allah pun Maha mengetahui apa balasan yang paling layak yang Dia berikan kepada setiap orang beramal. Berapa balasan tersebut? Berapa ketentuan daripada balasan kebaikan ataupun hukuman bagi keburukan yang mereka perbuat. Inilah makna al-hasib. Naam. Wal kafi alladhi kifayatul khalqi kullama ahammahum biyadihi subhanah wa kifayatuhu lahum ammatun wa khassah. Ya. Jadi nama Allah al-hasib tadi telah kita jelaskan. Allah yang menanggung segala sesuatu yang dibutuhkan hamba-hambanya. Ya, memudahkan bagi mereka segala urusan mereka, baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Kemudian Allah pula lah yang menghitung segala macam amalan hamba-hambanya, memberikan balasan, membeda-bedakan, memisahkan amalan yang saleh, yang tak saleh, yang baik dengan yang tak baik. Adapun nama Al-Kafi dalam bahasa Arab, kafa yakfi, maknanya cukup. Iktafa, cukup. Iktafi bihada, kita cukupkan dengan ini. Al-Kifayah, cukup. Al-kafi, yang mencukupi, mirip dengan makna al-hasib. Al-kafi alladhi kifayatul khalqi kullama ahammahum biyadi subhanah. Dialah Tuhan yang mencukupi segala sesuatu kebutuhan hamba-hambanya. Kebutuhan hambanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Taala. Wa kifayatuhu lahum 'ammah wa khassah. Dan Allah mencukupi hambanya dengan dua pembagian. Ada namanya kifayatun ammah, Allah mencukupi secara umum segala kebutuhan makhluknya. Ada kifayah khasah, Allah mencukupi secara khusus hamba-hambanya yang Dia pilih daripada walinya, para nabinya, orang-orang dekat dengannya. Ini namanya kifayatun khasah. Ya, Allah cukupkan secara spesial hamba-hambanya yang Dia pilih, namanya kifayah khasah. Allah cukupi seluruh makhluknya, manusia, binatang, jin, tumbuh-tumbuhan, ya, malaikat-malaikat. Allah Subhanahu wa Taala cukupi semua apa yang mereka butuhkan. Ini namanya kifayatun ammah. Naam. Amma al-ammatu faqad kafa ta'ala jami'al makhluqati wa qama bi ijadiha wa imdadiha wa i'dadiha li kulli ma khuliqat lahu wa hayya'a lil 'ibadi min jami'il asbabi ma yughnihim wa yuqnihim wa yut'imuhum wa yaskihim. Adapun al-kifayatul ammah, bagaimana Allah mencukupkan hamba-hambanya secara umum, seluruh makhluknya. Faqad kafa ta'ala jami'al makhlukat, Allah lah yang telah mencukupi segala kebutuhan makhluknya. Wa qama bi ijadiha, dimulai daripada Allah mengadakan segala macam makhluknya. Wa imdadiha, ya Allah persiapkan mereka untuk tujuan Allah ciptakan apa mereka, untuk apa Allah ciptakan mereka. Wa i'dadiha likulli ma khuliqat lah, Allah telah menyiapkan segala sesuatu, segala perangkat, ya, untuk apa setiap makhluk tersebut diciptakan. Tak sama, ya, tujuan penciptaan makhluk berbeda-beda. Diciptakannya manusia dan jin tak sama dengan diciptakannya binatang-binatang ternak. Ya, binatang ternak saja berbeda-beda manfaatnya. Ada yang bisa ditunggangi sebagai tunggangan, ya, bisa dimakan dagingnya. Ada yang sebagai pemikul barang-barang, berbeda-beda tujuannya. Ya, unggas saja pun berbeda-beda ciptaan Allah, berbeda-beda tujuan yang diciptakan. Yang mana semuanya tersebut diciptakan Allah Tabaraka Ta'ala, ya, untuk kemaslahatan manusia. Jadi makna al-kifayatul 'amma, Allah mencukupi seluruh kebutuhan makhluknya dari mengadakannya, memberikan baginya kehidupan, yang memberikan bagi mereka segala sesuatu perangkat yang mereka dapat eksis, bertahan hidup, melanjutkan kehidupan mereka, beranak pinak. Allah semuanya siapkan. Untuk apa diciptakan banyak itu rerumputan yang menjadi gulma pengganggu tanam-tanaman? Diciptakan untuk hikmah yang begitu agung. Dari mana makanan para binatang ternak ini kalau bukan daripada rerumputan ilalang? Ya, dia menjadi gulma bagi sebagian tanaman, tapi merupakan santapan bagi tanaman lainnya. Subhanallah, tak ada yang sia-sia. Ya, semuanya Allah ciptakan dan Allah siapkan. Tanam-tanaman, apa yang dibutuhkan tanaman? Pupuk. Dari mana pupuk tersebut? Dari kotoran-kotoran hewan Allah ciptakan. Subhanallah. Ya, kita makan jagung dengan nikmat. Jagung itu meninggalkan batang-batang yang tak bisa kita konsumsi, ya, daun-daun yang tak bisa kita makan, tapi bisa dimakan oleh kambing. Ya, berapa banyak orang-orang yang panen jagung-jagungnya dimakan manusia, sisanya dimakan kambingnya, dimakan oleh sapinya. Subhanallah. Inilah maknanya al-kifayatul 'amma. Allah mencukupi mereka apa yang mereka butuhkan. Ya, menyiapkan bagi mereka segala sesuatu agar mereka dapat tetap bertahan hidup, beranak pinak, melanjutkan misi mereka untuk apa diciptakan. Ya, kambing bukan untuk ditunggang. Ya, masing-masing ada spesialisasinya. Ya, kerbau digunakan orang dahulu untuk membajak sawah. Ya, menarik pedati yang begitu berat. Ya, kerbau bukan untuk ditunggang. Masing-masing ada spesialisasinya. Ya, kuda untuk dipacu, untuk ditunggangi. Ya, bukanlah kuda untuk memikul beban yang banyak-banyak. Ya, sesuai dengan kemampuannya, tapi dia dipacu begitu kencangnya. Segala makhluk diciptakan Allah ada tujuannya. Dan Allah telah mencukupi segala makhluk apa yang mereka butuhkan. Inilah makna al-kifayatul 'amma. Jadi kata beliau, wahayya lil'ibadi jami'a min jami'il asbab. Allah siapkan bagi hamba-hambanya segala sesuatu, sebab ma yughnihim, yang membuat mereka yakni cukup. Ya, semuanya Allah ciptakan agar kita bisa hidup dengan nikmat, dengan tenang, dengan tentram. Allah cukupi semuanya. Ma yughnihim wa yuqnihim, yang membuat kita nyaman menggunakan segala sesuatu perabotan daripada apa yang Allah ciptakan. Ya. Yut'imuhum, Allah beri mereka makan, wa yusqihim, Allah beri mereka minum. Seluruhnya tak dibeda-bedakan, mana mukmin, mana kafir, mana fasik, mana munafik, semuanya Allah cukupi mereka kebutuhan-kebutuhan hidup mereka dan segala perangkat pendukung kehidupan mereka, baik manusia, bangsa jin, tumbuh-tumbuhan, ya, hewan-hewan, semuanya Allah cukupi mereka. Jalla wa ala. Naam. Wa amma kifayatuhu al-khassah fa kifayatuhu lil-mutawakkilin wa qiyamuhu bi islahi ahwali ibadihi al-muttaqin wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Ay kifayatu kulli umurihi kafihi ay kafihi كل أموره الدينية والدنيوية. وإذا توكل العبد على ربه حق توكله بأن اعتمد بقلبه على ربه اعتمادا قويا كاملا في تحصيل مصالحه ودفع مضره وقوية ثقته وحسن ظنه بربه حصلت له الكفاية التامة وأتم الله له أحواله وسدده في أقواله وأفعاله وكفاه همه وكشف غمه. ما شاء الله تبارك الله. وأما كفاية الخاصة, adapun bagaimana Allah mencukupkan hamba-hambanya yang spesial dengan kecukupan-kecukupan yang spesial pula. Fakifayatuhu lil mutawakkilin, Allah mencukupi hamba-hambanya yang pasrah bertawakal kepadanya. Ya, tawakal itu adalah dengan berupaya mengambil ikhtiar dan sebab, setelah itu menyerahkan hasilnya kepada Allah Jalla wa'ala. Hatinya begitu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala, bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik untuknya selalu, dan dia telah berusaha secara maksimal dengan mengambil sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna tawakal. Tawakalnya petani ya memilih pupuk yang bagus, memilih benih yang baik, menyemai pada waktu yang tepat, senantiasa mengontrol tanamannya dari gulma, ya dari berbagai macam penyakit, ya. Kemudian menyerahkan urusan kepada Allah Jalla wa'ala, dijaga daripada hama, binatang dan semacamnya. Kemudian tunggulah panen berikut. Panen raya kah atau tak panen raya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah senantiasa akan mencukupinya. Jadi al-kifayatul khasah, fakifayatuhu lil mutawakkilin, bagaimana Allah mencukupi hamba-hambanya yang pasrah bertawakal kepadanya. Wa qiyamuhu bi islahi ahwali ibadihi al-muttaqin, bagaimana Allah memperbaiki keadaan hamba-hambanya yang bertakwa. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah yang akan mencukupinya. Ai kafihi kull umuri diniyah wa dunyawiyah, yang bertawakal, yang bergantung hanya kepada Allah, bulat hatinya hanya bergantung kepada Allah Jalla wa 'ala, tak bergantung kepada makhluk, tak bergantung kepada manusia, tak bergantung kepada kepandaian, kepintaran dirinya, tak bergantung kepada ilmunya, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah akan cukupi segala urusannya, urusan dunianya maupun urusan agamanya. Ya. Wa innama tawakkal 'abdu 'ala rabbi haqq, wa idza tawakkala 'abdu 'ala rabbi haqqat tawakkuli. Tatkala hamba benar-benar bertawakal hanya kepada Allah, bi'ni'tamada qalbu 'ala rabbih, ketika hatinya bergantung hanya kepada Tuhannya, i'timadan qawiyan, ketergantungan yang kuat. Tak ada padanya ketergantungan kepada makhluk. Ya, ketergantungan yang kuat, kamilan fi tahsili masalih, yakin dia Tuhanlah yang akan memberikan segala macam kemaslahatannya. Udafi madari, dia yakin Tuhan yang akan menjauhkan daripadanya segala macam mara bahaya. Wa qawiyat thiqatuhu, ketika kuat sekali keyakinannya kepada Allah. Wa hasuna dhannu bi rabbih, begitu baik prasangkanya kepada Tuhannya, hasalat lahul kifayatut tamma, akan terwujudlah baginya itu ya al-kifayatut tamma, di mana Allah akan menanggungnya secara sempurna. Wa atammallahu lahu ahwalah, Allah akan sempurnakan keadaannya. Wasaddadahu fi aqwali wa af'ali, Allah akan luruskan, benarkan, bimbing perkataannya, perbuatannya. Wa kafahu hammahu wa kashafa ghammah, Allah akan cukupi dia daripada segala macam kegalauannya, dan Allah akan menyingkap segala macam kesedihannya, gundah gulananya. Ya, hanya bergantung kepada Allah. Lihatlah Ibrahim al-Khalil ketika dicampakkan oleh Namrud dengan ketapel, karena begitu besarnya api yang dikumpulkan dari kayu-kayu yang besar, sehingga burung pun andai kata lewat dari atasnya akan kepanasan dan terbakar. Di tengah-tengah perjalanan menuju api begitu cepat dilemparkan dengan ketapel ini menjanik, datanglah malaikat Jibril bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau butuh kiranya bantuanku? Ibrahim mengatakan, tidak, tapi aku butuh bantuan Tuhanku Allah Jalla wa'ala. Ama ilayya min hajah, apakah engkau berhajat kepadaku? Kata Ibrahim, la. Amma ilallahi fana'am, adapun kepada Allah, ya. Terkala dia bergantung kepada Allah Jalla wa'ala sepenuh hatinya, fanajjahullahu minan nar, Allah selamatkan daripada api membakar. Wa qulna ya naru, kami katakan wahai api, kuni bardan. Jadilah engkau wahai api yang tabiat membakar, tapi sekarang mendatangkan kepada Ibrahim udara yang dingin. Bardan wa salaman, dingin yang penuh selamat. Karena dingin bisa mematikan pula. Bardan wa salaman. Ya. Begitu kuatnya tawakal Ibrahim kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam banyak bab. Betapa kuatnya tawakal Ibrahim kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika Allah perintahkan dia untuk meninggalkan putranya Ismail dan ibunda Ismail Hajar. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lembah yang tak ada padanya kehidupan. Dia siapkan bekal yang cukup. Ya. Makanan, minuman, kemudian dia tinggalkan. Bertanyalah Hajar, ya, wahai Ibrahim, kepada siapakah engkau tinggalkan kami? Ibrahim tak menjawab. Ibrahim terus berjalan tanpa menoleh. Bertanyalah ibunda Ismail, Allahu amaraka bihadha, apakah Allah yang merintahkanmu ini? Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Kenapa dia tak menoleh? Dia khawatir terganggu nanti perasaannya berkecamuk. Akhirnya perintah Tuhannya terabaikan, terkalahkan dengan perasaan. Dia khawatir perasaannya akan dapat menggugurkan perintah Allah. Maka dia tidak menoleh sedikit pun. Tetap berjalan. Karena Allah perintahkan. Bayangkan, antum tinggalkan anak bayi antum dan ibundanya di pulau yang terpencil misalnya. Tapi itu dengan perintah Allah SWT. Yang Ibrahim tak tahu apa yang terjadi ke depan. Dia tinggalkan. Ketika ditanya oleh ibundanya Ismail, Allahu amaraka bihadha, apakah Allah yang perintahkan engkau ini? Maka dia menganggukkan kepalanya. Berkata, dengan kuatnya ketergantungan Hajar kepada Allah, idzan lan yudhi'ana, kalau memang Allah yang perintahkanmu, pergilah. Dia tak akan sia-siakan kami. Ini tawakal tingkat tinggi. Ibrahim pun berangkat. Ala barakatillah, tinggallah Ismail dan ibundanya. Ya, makanan mulai menipis, air pun habis. Ya, yakin Hajar akan ada bantuan, tapi tetap berusaha berikhtiar. Ya. Anak sudah kepanasan, anak sudah kehausan, air susu sudah kering. Berangkatlah dia mencari bantuan, naik ke atas Gunung Safa. Berlari-lari di tengah-tengah antara Safa Marwah, kemudian naik ke Marwah. Ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala cukupi hamba. Tapi yang namanya kifayah, di mana Allah mencukupkan hamba, ya, biasanya Allah akan berikan ketika dalam kondisi yang sangat teruk, kondisi yang sangat parah, ketika sangat genting sekali, ketika tak ada lagi tempat hati berpaling kepada makhluk, ketika itulah datang bantuan. Subhanallah, bisul itu ya, semakin besar semakin sakit. Subhanallah. Semakin besar semakin sakit. Ya, tapi dengan besarnya akan datang masanya, akan pecah. Ketika pecah bisul, tenang. Hilanglah memar, hilanglah ya, kesakitan, lega. Subhanallah. Begitulah kira-kira ujian. Ya, akan datang klimaks daripada ujian dalam hidup kita ini. Setelah ujian tuh datanglah kenikmatan. Kadang-kadang berat, kita dihajar oleh ujian. Kadang-kadang kita merasa mati aku ini, binasa ini. Begitu payahnya hidup zaman kini. Subhanallah. Dalam kondisi kita benar-benar hati tergantung kepada Allah, ketika itulah akan datang bantuan Allah SWT. Selama kita masih banyak sebab yang kita jadikan sebagai tempat bergantung, Allah biarkan. Lihatlah perkataan Nabi SAW kepada orang yang kehilangan untanya di tengah padang pasir. Dia begitu pedenya dengan sebab. Unta ada, makanan full, bekal penuh. Begitu pede, percaya dirinya dia dengan sempurnanya ikhtiarnya. Subhanallah. Kadang-kadang karena banyaknya sebab yang ada pada kita, kita lupa kepada musabbibul asbab, lupa kepada sang pemberi sebab. Akhirnya terkadang melemah ketergantungan kita kepada musabbibul asbab. Allah Jalla wa'ala, kita lebih bergantung kepada sebab. Biasanya ketika itu Allah akan uji kita. Dia pun tidur, ya, dia ikat untanya, ternyata ketika bangun, unta sudah tak ada, hilang untanya, pergi meninggalkan dia, lepas ikatannya. Apakah dia tak kuat mengikat, yang penting untanya pergi. Masih dia berusaha mencari untanya kesana kemari. Tak dapat. Kembalilah dia kepada pohon di mana dia berteduh. Ketika itu putuslah harapannya daripada untanya. Kemana mau bergantung di padang pasir yang luas. Subhanallah. Ketika itu tak ada hatinya ketergantungan kepada segala sebab kecuali kepada musabbibul asbab. Kepada Allah lah hatinya tergantung. Ya. Tidurlah dia. Berpasrah diri kepada Allah. Mati-matilah. Naik ke tema di sini. Ajalku, aku pasrah. Tidurlah dia dalam keadaan pasrah menunggu ajal datang menjemput. Ya, tiba-tiba ketika dia bangun, unta kembali ada lengkap dengan segala sesuatu yang ada di atasnya. Begitulah dalam kehidupan. Kadang-kadang kita lebih kuat bergantung kepada sebab. Sebab materi yang kita miliki. Apakah kekayaan kita, apakah jabatan kita, kekuasaan kita, pengikut kita, orang sekitar kita, anak kita, istri kita. Ya, kadang-kadang Allah ingin menguji iman kita. Semua sebab mandul tak bisa berfungsi. Subhanallah. Ya. Hanya Allah lah tempat kembali ketika itu. Dalam catatan pilot, seorang pilot ada buku yang membahas bagaimana pilot-pilot di udara. Subhanallah. Kadang-kadang sudah mau mendarat, tak keluar ban. Kalau dia teruskan, binasa. Putar-putar balik, coba keluarkan, tak keluar juga. Ketika semua sebab-sebab di bumi ini telah terputus, berpalinglah hati kepada musabbibul asbab yang di langit. Ketika itulah Allah beri taufik. Subhanallah. Jadi kata beliau, jika seseorang bergantung sepenuh hati kepada Allah Jalla wa'ala, Allah akan mencukupinya dari segala macam jalan yang tak terduga-duga. Ya, tapi kita hidup ini kadang terlampau banyak kita bergantung kepada sebab, lupa kepada musabbibul asbab. Karena itulah Allah uji kita senantiasa agar benar-benar ketergantungan sepenuhnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, وهذه منة عظيمة وفضل كبير ينبغي للمسلم أن يكون على ذكر له ليكون حامدا لربه على كفايته شاكرا له على فضله ونعمته. Inilah nikmat yang begitu agung, yang begitu besar, yang seyogianya seorang muslim senantiasa mengingatnya agar dia senantiasa memuji Tuhannya Allah Jalla wa'ala yang telah mencukupinya, agar dia senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala macam limpahan karunia-Nya, nikmat-nikmat-Nya. Tidur itu adalah nikmat besar yang tidak bisa Allah berikan kepada semua makhluk. Nikmat antum tidur tadi malam, kadang-kadang tak bangun sampai salat malam pun lewat, bangun ketika azan. Itu nikmat besar yang tidak didapatkan semua makhluk. Ada orang-orang yang stres dan berbagai macam perkara, memijingkan matanya pun tak bisa. Memejamkan matanya tak bisa. Itu azab, itu ujian. Sebagian manusia terbiasa malam hari tak tidur, ya subhanallah, tak bisa mereka pejamkan mata mereka. Ya, yang terbiasa dengan dunia maya, kalau sudah malam kayak mayat hidup dia, berjalan di malam hari, berselancar di dunia maya malam hari. Subhanallah, dihabiskan malam-malamnya, entah apa dibuka, entah apa ditonton, entah apa dikirim, entah apa di-share semalaman. Itu azab, penderitaan. Banyak yang mengeluh tak bisa tidur malam. Subhanallah. Tapi Allah berikan kepada kita kifayah. Allah cukupkan kita. Capek seharian bekerja, malam hari Allah berikan kemudahan tidur dengan nikmat terbangun ketika subuh, sebelum subuh. Nikmat besar. Ketika tidur pun Allah cukupi kita. Allah jaga daripada serangga, daripada subhanallah, makhluk-makhluk yang mengganggu. Allah beri kepada kita kenyamanan, kenikmatan. Orang-orang kaya bisa memberi kasur-kasur yang empuk, yang mahal. Kadang-kadang kita lihat spring bed itu ada yang 6 juta harganya, ada yang 12 juta, itu yang kita ketahui. Mungkin ada lebih daripada itu. Mereka bisa membeli kasur yang empuk, tapi mereka tak bisa membeli tidur. Bukan jaminan kasur empuk sampai berpuluh juta itu membuat orang langsung sana terlelap. Tidak, tak ada jaminan. Nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Dijaga, diberikan kita tidur yang pulas, subhanallah. Pagi hari bangun kita segar, Wallahi kalau antum semalaman berselancar di dunia maya, lain. Walaupun dipaksa, berat. Subhanallah. Kepala panas, kepala mau pecah. Banyak orang-orang kemaslahatan dirinya pun tak dia perhatikan, dia abaikan. Subhanallah. Tapi Allah beri kita ya, pemahaman agama, ilmu, agar kita begitu peduli dengan kemaslahatan diri kita, kemaslahatan bagi dunia kita, bagi agama kita, itu nikmat besar. Naam. Waqad tsabata fi sahihi Muslimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'iya. Allahu akbar. Dalam sahih Muslim Rasulullah mengatakan, idza awa ila firashihi, apabila Rasulullah ingin berbaring ya di atas ranjangnya, dia akan mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi at'amana, Allah yang beri kita makan, wa saqana, yang beri kita minum. Orang tuh kalau enggak makan enggak minum payah tidur, kelaparan tuh bahaya, lapar itu membuat orang tak bisa tidur. Kenapa antum tidurnya nyenyak? Makan malamnya nikmat, makannya nikmat, minumnya nikmat, ngantuk. Konsekuensi itu, makan, minum, ngantuk, tidur. Ya, subhanallah. Maka kita puji Allah yang telah memberi kita makan, memberi kita minum, wa kafana, yang mencukupi kita, wa awana, dia yang melindungi kita, menaungi kita dengan rahmatnya, diberikan kita rumah, berteduh padanya. Subhanallah. Kamar yang dengannya kita bisa menjaga aurat kita, wa kafana, mencukupi kita, wa awana, yang menaungi kita. Ya. Yang menanggung kita, fakam mimman la kafialah, banyak orang-orang yang tidak ada yang menanggungnya. Lihatlah para pengungsi-pengungsi sana di berbagai belahan bumi, bagaimana tidurnya mereka, bagaimana mereka kelaparan, bagaimana mereka kehausan, bagaimana rumah-rumah mereka yang hancur karena peperangan, tak ada tempat, tak ada rumah. Subhanallah. Banyak orang-orang seperti ini, ya, yang tidur di tempat-tempat yang begitu menyedihkan, di bawah-bawah jembatan, di kolong-kolong jembatan, di rel kereta api. Nikmat antum tidur di rumah walaupun sewa. Jalanlah ya ke Jakarta sana, banyak orang yang rumahnya hanya sepetak gerobak. Wallah, sepetak gerobak yang dia buat. Dua kali meja inilah besarnya. Kadang-kadang satu meja setengah besarnya, disorong kemana-mana. Ya, sambil mencari-cari ya berbagai macam apa yang bisa dijual. Ya, botol-botol plastik dikumpuli dijual. Di mana tidurnya? Di situ tidurnya. Di mana parkirnya? Samping-samping rel kereta api, di bawah kolong jembatan. Subhanallah. Antum tinggal cek tekan AC pun keluar, nikmat tidur. Mereka subhanallah. Bentar-bentar kereta api lewat, getar kereta api, tak pedulikan lagi. Subhanallah. Nikmat kita di Batam nih. Alhamdulillah. Ya. Di ruli, Ustaz, ruli-ruli pun enak. Subhanallah. Di stel enak, bisa dibuat kenyaman, bisa. Ya. Banyak orang yang tak punya rumah. Tak ada yang mencukupinya. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'iya, banyak orang yang tak ada yang mencukupinya, tak ada yang menanggungnya. Subhanallah. Musafir kita ya tak punya rumah, tapi punya kerabat, punya kawan dekat, punya teman, punya sahabat yang menanggung kita, nginap semalam, nginap dua malam. Subhanallah. Ada orang yang tak ada menanggungnya, terpaksa tidur di masjid, dicuri pula lagi tasnya, diambil habis semuanya. Subhanallah. Naam. Wal 'abdu la ghina lahu 'an rabbih tarfat 'ainin bi an yakuna lahu hafidan wa kafiyan wa musaddidan wa hadiyan. Walidha syar'a lil muslim fi kulli marratin yakhruju fiha min baiti an yaqula bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Liyukfa hammuhu wa hajatuhu wa liyuqa minash shururi wal afat wa liyahfada min udwani mu'tadin aw dhulmi dhalimin. Dan hamba la ghinan lahu an rabbih, senantiasa butuh kepada Tuhannya. tarfata'in, dalam segala keadaan. Biannya kuna lahu hafizan, dia butuh Allah yang menjaganya, wa kafian, mencukupinya, wa musaddidan, yang memberikan bimbingan kepadanya, wa hadiyan, memberi petunjuk kepadanya. Kita butuh selalu. Karena itulah seorang muslim disyariatkan kalau dia keluar dari rumahnya untuk mengucapkan doa, bismillah, dengan nama Allah aku keluar. Tawakkaltu 'ala Allah, hanya kepada Allah aku bergantung. La haula wala quwata illa billah, tak ada daya upaya ku, kekuatan ku apapun juga kecuali dengan Allah semata. Liyakfi hammah, agar Allah Subhanahu wa taala mencukupi segala macam bentuk kebutuhannya, wa hajatahu, apa yang dia inginkan. Waliyuqi minasyururi wal afat, agar Allah menjaganya daripada segala macam keburukan dan bencana. Walihfadha min udwani mu'tadin aw dhulmi dhalim, agar Allah menjaganya daripada orang-orang yang jahat, yang melampaui batas, yang mendzaliminya. Sekarang zaman begitu dahsyatnya, masya Allah, mudahnya orang membunuh. Hari-hari kita mendengar, melihat, ya, berita pembegalan anak-anak muda dibegal, subhanallah, mati bersimbah darah, diambil hartanya, diambil motornya, masya Allah. Dampak daripada jauhnya manusia daripada agama menunjukkan kurangnya materi agama, ya, menunjukkan kurang pedulinya kebanyakan manusia terhadap urusan agama, dunia dan dunia dan dunia dan dunia. Akhirnya muncullah sifat tamak, sifat binatang buas pun muncul, ingin mangsa yang lain, menguasai yang lain. Subhanallah, mengerikan, tak aman, mau keluar tak aman, ya. Malam hari banyak orang pulang kerja terlambat, ya, habis dibantai sama pembegal, ya, dan billah, subhanallah. Betapa butuhnya kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena itulah doa ini begitu manjur. Berdoalah, bertawakallah kepada Allah sebelum engkau keluar rumah, ya, sebelum engkau berjalan. Ketika kau telah buka pintu, mengucapkan bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bergantung hanya kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Naam. Rawa Abu Dawud wa Tirmizi wa ghayruhum an Anas ibn Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja rajul min baytihi faqala bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah qala yuqalu hayna idin hudita wa kufita wa wukita fayatanaha anhu shaytan fayaqulu shaytanun akhar kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Anas bin Malik meriwayatkan dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika seseorang keluar dari rumahnya dan dia mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, akan dikatakan kepadanya, kala itu hudita, engkau telah diberi petunjuk, wa kufita, engkau telah dicukupi, wa wukita, engkau telah dijaga. Maka syaitan pun akan segera menjauh. Berkata syaitan kepada yang lain, bagaimana engkau akan mengganggu, menggoda, mencelakakan seorang yang telah diberi Allah petunjuk, yang telah dicukupi Allah, yang telah dijaga oleh Allah SWT. Dahsyat doa ini. Wallahi ikhwati fillah, kita banyak melalaikan doa-doa, zikir-zikir, padahal dialah yang paling utama. Dialah yang paling dahsyat untuk menjaga kita. Zikir pagi lewat, zikir sore lewat, zikir mau makan, zikir mau tidur, zikir mau pakai pakaian. Banyak zikir yang kita lalaikan. Ya, zikir keluar rumah. Subhanallah, sekiranya ini kita amalkan, betapa Allah menjaga kita. Naam. Ai hudita ila tariqil haqqi was-shawab wa kufita min kulli hammin dunyawiyyin aw ukhrawiyyin wa ukita min syarri a'daika minasyayatin wa ghairihim. Maknanya hudita ila tariqil haqq. Engkau sungguh ditunjuki kepada jalan lurus, jalan yang benar. Karena seorang keluar boleh jadi dia mangsa oleh ahlu syubhat. Baru keluar rumahnya diajak oleh ahlu syubhat. Ikut dimuyuk. Ya, baru keluar diajak oleh ahlu syubhat. Ikut kelompoknya, ikut bid'ahnya, subhanallah. Begitu butuhnya kita kepada hidayah. Banyak orang keluar rumah, baru keluar langsung sore harinya menjadi teroris. Subhanallah. Direkrut, ya, menjadi calon pengantin. Betapa butuhnya kita kepada hidayah. Maka orang mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, akan dikatakan kepadanya hudita ila tariqis shawab, sungguh engkau telah ditunjuki kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Wa kufita min kulli ham, akan dicukupi engkau daripada segala sesuatu, ya, min kulli ham min dunyawiyyin aw ukhrawiyyin, daripada segala macam hajat kebutuhan duniamu maupun akhiratmu. وَوْقِيْتَ مِنْ شَرِّ أَعْدَائِكَ, dan engkau akan dijaga dari keburukan musuh-musuhmu, مِنَ الشَّيَاطِينَ, baik daripada syaitan وَغَيْرِهِمْ, maupun yang lain. Inilah maknanya. Demikian ikhwati fillah, kita akan lanjutkan insyaAllah di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.